cipinang, cipinang waktu hari tak mudah cari tak urang. Cipinang, cipinang waktu hari tak nyambung ke kadele urang. Terima kasih.